Ya, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilogram dan Pak Mario, di kesempatan kali ini kita sedang berbincang-bincang mengenai We Are The World, di mana kita harusnya sadar bahwa kita ini hidup dalam satu dunia. Ketika kita hidup dalam satu dunia, semua adalah saudara, dan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, indah sekali rasanya kalau kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Bicara soal bantuan, Pak Mario mungkin bisa membantu. Apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin membantu seseorang, Pak? Oke, super sekali Mas Hilogram. Sahabat Indonesia yang super, kita tidak mungkin menolong orang lain tanpa menolong diri kita. Maka sebabkanlah hal-hal baik dan Anda akan dibahagiakan dengan akibat-akibat baik. Logikanya, kalau saya menolong orang lain, saya menjadi pribadi baik. Itu saja sudah baik bagi saya. Kedua, waktu saya melakukan kebaikan, saya menerima hadiah pertama bagi orang yang melakukan kebaikan, yaitu kebaikan. Ketiga, orang baik disebut baik karena dia menyebabkan terjadinya kebaikan. Dari sana, Anda menjadi pribadi yang ukuran kebaikannya besar kalau dampak yang Anda sebabkan juga besar. Sekarang kembali ke diri kita. Diri kita, apapun keadaannya sekarang, kita sedang hidup dalam akibat yang kita sebabkan kemarin, bulan lalu, dan tahun lalu. Maka apabila Anda tidak berbahagia hari ini, periksalah semua yang Anda sebabkan di masa lalu. Karena kualitas kehidupan kita sekarang disebabkan oleh semua yang kita lakukan di masa lalu. Maka apabila orang mau menghindari hidup dalam kualitas yang sama di masa lalu, cara-caranya harus lebih baik daripada cara-caranya di masa lalu. Itu sebabnya pribadi yang menolong orang lain sebetulnya menolong dirinya sendiri, karena dia telah menggunakan cara-cara yang lebih baik daripada yang dilakukannya di masa lalu. Gitu. Ya, lanjut kalau gitu saya akan beri kesempatan kepada penanya berikutnya. Siapa? Oh, silakan, Bapak. Dengan siapa, Bapak? Salam super. Salam super, Bapak. Salam nama super. Saya Ali Husen. Yes, Pak Ali Husen. Apa yang mendasari Bapak setiap penampilan Bapak membicarakan kepentingan orang banyak daripada diri sendiri? Terima kasih. Terima kasih Pak Ali, super sekali pertanyaannya. Pertanyaan baik sekali. Sahabat Indonesia yang super, kepentingan saya, semua pikiran saya adalah mementingkan orang lain. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan di mana saya mementingkan diri saya sendiri. Karena saya menjadi tidak bernilai kalau saya utamakan diri saya sendiri, dan kita mulai menjadi bernilai saat kita bernilai bagi orang lain. Kalau kita disebut penting, itu karena kita penting bagi orang lain. Tanda pertama bahwa kita disukai Tuhan adalah manusia menyukai kita. Waktu orang senyum, senyum, orang ini biasanya lebih damai karena lebih banyak orang yang akan meminjamkan uang. Yo, sekarang, kenapa yang satu bisa menjadi penting bagi yang banyak? Karena dia telah memberikan dirinya sendiri bagi kebahagiaan siapapun yang melihatnya. Pertama kali, keberadaan Anda itu keberadaan visual. Anda itu dilihat. Maka tampillah secantik mungkin, lalu Anda tampil, aku lebay ya. Gitu. Kedua, keberadaan Anda juga keberadaan aural, suara. Maka kalau bicara sama orang, apa kabar? Yaitu, suara Anda harus seperti suara yang melihat anak Anda umur 2 tahun baru mandi, wangi minyak telon, lalu apa kabar? Ya. Yes. Kemudian juga Anda hadir dalam kehidupan ini sebagai dampak. Ada orang yang kalau datang malah merusak. Ada orang yang kalau datang malah ngerepoti. Ada orang yang dibayar supaya tidak datang. Gak enak banget, Pak. Iya, gak enak. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda dilihat, didengar, dan dirasakan dampaknya, jadilah pribadi yang berhati-hati karena kehati-hatian Anda supaya Anda bernilai bagi orang lain. Itu. Ya, terima kasih, Pak. Langsung saja kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Siapa? Iya, silakan Ibu. Salam super Pak Mario, saya Iva dari Jakarta. Yes, Ibu. Bagaimana caranya kita untuk selalu berpikir dalam koridor pikiran positif dan bersikap baik dalam menghadapi seseorang yang mempunyai kecenderungan menganggap kecil orang lain dan meremehkan orang lain. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Ibu Iva. Mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain. Sekarang saya tanya, apa yang kita lakukan kalau mendadak presiden kita datang dan masuk ke ruangan ini? Apa yang kita lakukan? Anda berdiri dan saya turun. Ya toh? Selamat malam Bapak. Begitu toh? Iya betul Pak. Iya toh? Kalau orang itu dekat, biasanya penghargaannya lebih besar. Kalau ada, perhatikan bagaimana orang-orang yang berkampanye itu merendahkan orang lain yang sama-sama besarnya. Karena yang besar itu tidak ada di sebelahnya. Berarti sebetulnya orang-orang yang merendahkan orang lain itu berani kalau jauh. Jadi kalau gitu, jadilah pribadi yang kehadirannya berpengaruh. Berdirilah yang tegak. Lihat. Mengangguklah yang pelan. Tinggi mana orang yang pangkatnya ya? Tinggi mana orang yang mengangguknya pelan dengan yang cepat? Ayo, tinggi mana? Yang pelan, yang sering disuruh-suruh. Oke? Okay? Mahal mana wanita yang menolehnya pelan kalau dipanggil Susan? Ya. Dengan yang cepat, begitu. Cepat. Yang pelan. Oke, okay, perhatikan wanita-wanita yang gampang punya anak. Itu kan cepat sekali menoleh. Okay? Nah. Jadi, kalau Anda merasa tersinggung direndahkan orang, itu pemberitahuan bahwa Anda secara pribadi belum cukup dihormati. Jangan salahkan orang yang tidak menghormati. Kita yang harus menjadi terlalu kuat untuk disepelekan. Itu sebabnya hadirlah, dekatlah, tunjukkan kehadiran Anda yang memuliakan orang lain. Tidak mungkin orang punya hati yang buruk untuk merendahkan kita kalau dia tahu kita memuliakan dia. Memang akan ada selalu orang yang tidak punya kualitas kecuali merendahkan kualitas orang lain. Memang akan ada. Tetapi Indonesia terlalu besar untuk dipengaruhi oleh sedikit orang yang tidak santun. Santunlah Indonesia. Itu. Terima kasih. Kita masih punya kesempatan dan tentunya masih banyak sekali yang ingin kita dengar dari Pak Mario. Tapi kalau kita perhatikan apa yang sudah Pak Mario katakan tadi begitu indah di segmen ini. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa membantu orang lain. Dengan itu maka kita akan mendapat bantuan dari sekeliling kita. Selanjutnya Pak Mario mungkin bisa menjelaskan lebih dalam lagi kepada kita. Saya bacakan ini ya. Janganlah menunggu dunia menjadi baik. Kitalah dunia itu. Marilah kita berdiri bersama, bergandengan tangan dan menjadikan kehidupan kita indah dan membahagiakan. Kitalah anak-anak kehidupan, marilah kita indahkan kehidupan kita, marilah kita indahkan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV karena saya akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way.